بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita masih di pelajaran kelima ya, Ad-Darsul Khamis. Kalau enggak salah tersisa latihan, beberapa latihan dimulai dari latihan keempat sekarang. Betul enggak? Kemarin latihan ketiga sudah ya. Iqra waktu ma'dhub di awakhir kalimat. Sekarang At-tamrinur rabi'. At-tamrinur rabi'u iqra. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan istilah yang berkaitan dengan hamzah. Ya, bahwa dalam bahasa Arab nanti ada yang diistilahkan dengan hamzah wasal, ada juga yang diistilahkan dengan hamzah qata, hamzatul qat'i. Dimana hamzah wasal dan hamzatul qat'i ini, bahwasanya hamzatul wasal itu tidak selalu dibaca keadaannya. Jadi dia bisa hilang dalam bacaan, tetap dalam tulisan, tapi hilang dalam bacaan. Adapun hamzatul qata, dia selalu ada dalam tulisan dan bacaannya. Jadi man yaqra at-tamrin ar-rabi'a. Siapa yang mau baca? Ustaz. Naam, tafadhal. Aina bintu mudarisi? Awas, itu ya bukan nun. Aina baitu mudarisi? Huwa ba'idun. Naam. Al-Qur'anu kitabullah. Naam. Al-Ka'batu baitullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah kharaja al-mudarrisu min ghurqatil mudiri. Hada baitu hamidin wa dhalika baitu khalidin. Ibnu Ammarin talibun, Wabnu Yasirin tajirun. Baitu mudarisi ba'idun, Wabaitu tajiri qaribun. Hada miftahu sayarati. Aina miftahu baiti. Man anta ya waridu. Man anta ya waradu? Ana ibn Abbasin. Wa ibn man huwa? Wa ibn Khalidin. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil madinati al-munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Hamidin fil jami'ati. فبنت محمد محمد محمد بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة. اسم المدرس سعيد واسم المحامس خالد. عم الطالب قمير. Amut talib baniyun. Babul masjidi maftuhun. Babu madrasati mutlaqun. Qaul Hamidin Faqirun. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Ibnu man anta alam nur mudanisi. Aina al-qalbu wa tahta sayyarati. Sayyarati. Wa tahta sayyarati. Nah, jazakallahu khairan. Jadi intinya dalam pelajaran yang nanti kita pelajari sampai berapa itu, ini kalimat-kalimat yang kebanyakannya dibaca dhammah, ya. Kalimat-kalimat yang kebanyakannya dibaca dhammah, apalagi kalimat yang terletak di awal jumlah, seperti Al-Qur'anu Kitabullah, Al-Ka'batu Baitullah. Dan jumlah ini sudah mengisyaratkan adanya keterangan, ya. Sesuatu yang menerangkan kalimat sebelumnya juga dibaca dhammah, seperti Al-Qur'anu Kitabullah. Kitabullah ini menerangkan Al-Qur'an, maka posisinya dibaca dengan dhammah. Seperti juga Al-Ka'batu Baitullah. Baitullah menerangkan Al-Ka'bah, bahwa Ka'bah itu, Baitullah itu adalah, Ka'bah itu adalah Baitullah. Nah, jadi dibaca dhammah juga. Yang seperti itu bentuknya dibaca dhammah. Atau kalimat yang terletak setelah aina. Kalimat yang terletak setelah aina itu jangan dibaca yang lain, ya, dibaca dhammah. Dan kalimat-kalimat yang bersandar, yang diistilahkan dengan idhofah, seperti baitun dengan al-mudarris, jadi baitul mudarris. Kitabun dengan Allah, kitabullah. Baitun dengan Allah, jadi baitullah. Maka kalimat yang keduanya, jangan ragu untuk dibaca kasroh. Seperti kita menemukan kalimat-kalimat itu terletak setelah huruf-huruf jar, pasti kasrohnya. Ya, seperti apa? Seperti fil madinatil munawwarati. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti baitul mudarris, miftahus sayyarah, baitul tajir, maka kalimat yang keduanya itu selalu dibaca kasrah. Atau seperti Ibnu Ammarin. Ya. Tinggal sekarang kalimat kedua itu adalah kalimat yang ditanwin atau bukan. Baca tanwinnya kalau yang ditanwin, ya, baca kasrohnya kalau kasroh saja. Seperti Ammarin ini ditanwin, jadi Ibnu Ammarin. Yasirin juga sama, jadi Ibnu Yasirin. Kalau At-Tajir ada alif lam, kalau ada alif lam maka tidak dibaca tanwin. Baitut Tajiri, ya, Baitut Tajiri. Nah, terus di situ kalimat Muhammadun, karena Nabi diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Pertama perhatikan nulisnya itu begitu, ya. Kalimat yang sering oleh orang-orang tetangga kita disingkat jadi SAW, ya. Dan tidak boleh menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan SAW. Ya, sebaiknya ditulis saja seluruhnya, karena itu doa sallallahu alaihi wasallam. Pertama, nah, begitu nulisnya dalam bahasa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Bacanya jangan salah. Salla pakai lam itu pakai tasdid. Wasallama juga pakai tasdid. Ya. Jangan wasallam, wassalam, ya, atau wassalam, tapi wasallama. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salla wa sallamallahu alaihi, itu tuh sama. Jadi wa sallam ini diatafkan kepada salla. Salla Allahu alaihi wa sallama Allahu alaihi. Ya. Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama Rasulullah. Jadi wa sallama ini dibaca wa sallama, bukan wa sallam. Nanti ana suruh harokati. Jadi harokatnya bukan wasallam. Kalau wasallam itu salah. ya, yang betul wasallim. Kalau salim, ya salli Allahumma alaihi wasallim. Jadi bukan sholat pasangannya. Salli Allahumma, sallillahumma alaihi wasallim. Kalau ini sholat, wa-nya diatafkan ke sholat, berarti sal sin lam mim ini dibacanya sama dengan sholat dengan bentuk fi'il madhi. Wasallama, ya, sallama ala wazni fa'ala sallama. Demikian juga dengan sholat. Nah, terus dalam kalimat ibnu tadi bacaannya sudah betul. Nah, ini yang dimaksud dengan hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu pada kalimat di sini kayaknya enaknya. Ada kalimat ibnun di antaranya dan kalimat ismun, maka hamzah yang di sini itu disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol, hamzah ini bisa hilang dalam bacaan ketika dia disambung dengan kalimat yang sebelumnya. Ana ibnun mudarrisi. Nah, ana ibnul mudarrisi. Ketika kita sambung jadi ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul. Wa ibnu mana anta? Nulisnya tetap seperti itu. Wa ibnu man anta? Wa ibnu man anta? Hamzah ini hilang. Hamzah ini hilang. Ketika hilang dalam bacaan yang seperti itulah yang disebut dengan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Atau seperti dalam alif lam juga nanti tandakan penjelasannya. Adapun hamzah qathah adalah hamzah yang selalu ada bacaan dan tulisannya seperti aina, anta, min, aina, min aina, anta. Kalimat min aina tidak min aina, ya, tapi tetap ininya terbaca min aina anta. Maka ini disebut dengan hamzah qathah. Dan cirinya pun jelas, kalau hamzah qathah, hamzatul qathah, ya, hamzatul qathah ini selalu ada hamzahnya di atas, hamzah kecil seperti ana juga. Ini sudah dari penulisan pun sudah beda. Adapun hamzatul wasl seperti dalam kalimat ibnu tadi, maka hamzahnya tidak ada hamzah kecil di atas ataupun di bawah, ya. Jadi dia adalah alif, ya, dia adalah alif. Jadi man yaqra khams jumal, khamsa jumal, yang baca sekarang lima jumlah kemudian diterjemahkan. Hat, ini ada 20 55 ya. Tafadhal. Man. Ya, jawab. Lima nomor pertama. Aina baitul mudarisi wa ba'id. Nah. Di mana rumah guru? Mudarisi, ya. Terus di jauh. Wa ba'idun. Rumahnya jauh. Rumah itu jauh. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, aina baitul mudarrisi? Apa yang ditanyakan? baitul mudarris. Jawabannya huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Berarti apa yang jauh? Rumah. Maka huwa ini disebut dengan apa? Dhamir. Dia menggantikan siapa? Menggantikan rumah. Berarti huwa ketika disebutkan, nah ini termasuk apa dalam balaghah ini? Lupa lagi. Jadi tidak usah ditulis, disebutkan baitul mudarrisi ba'idun. Disebut juga begitu bisa. Tapi untuk lit taksir, lil qasr, untuk meringkas ya dalam bahasa Arab itu tidak usah dituliskan disebutkan baitul mudarrisinya lagi. Dua kalimat ini diganti dengan dua huruf ya. Selesai. Maknanya sama bahwa huwa ini menerangkan bait al-mudarris yang jauh posisinya. Gitu. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Kita cukup dengan menyebutkan huwa. Kalau dalam bahasa kita disebut apa? Kata ganti. Ya, kata ganti. Terus Al-Qur'an kita buang aturan kita buang. Nah. Al-Ka'bah baitullah. Baitullah. Nah. Ka'bah rumah-rumah. Nah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Allah. Rasulullah. Terus? Sudah. Yang lain. Ini keempat kelima. Satu lagi ya. Kharajal mudarisi man ghurfatul mudiri. Min ghurfatul mudiri. Kharajal mudarisu min ghurfatul mudiri. Min ghurfatil mudiri. Setelah keluar guru. Dari ruang dari ruang kepala sekolah. Tapi ada kalimat-kalimat seperti di sini kayaknya masih sedikit untuk kalimat fi'il, banyaknya kalimat isim ya. Kalimat fi'il kalau nggak salah yang tertulis itu di sini itu ada kalimat seperti kharaja. Kalau nggak salah nanti ada dahaba. Ada lagi apa ya? Kharaja, dahaba. Nggak tahu dahola apa ada nggak. Yang jelas kalimat-kalimat seperti ini dia timbangan ya. Ya. Kepada kalimat fa'ala. Fa'ala. Jadi kalau menemukan kalimat yang fathah semua ya, dari kalimat-kalimat seperti ini, apalagi kalau kita sudah lihat maknanya, ternyata maknanya menunjukkan kata kerja, ini disebut dengan kalimat al-fi'al. Al-fi'lu. Dalam bahasa Arab disebut fi'il. Ya, sehingga istilahnya juga sudah kita mengikuti kepada bahasa aslinya. Kita sebut fi'il dan kita tidak sebut kata kerja untuk mengakrabkan lidah kita untuk menyebut istilah dengan istilah aslinya. Al-fi'lu fi'il dalam bahasa kita apa? Kerja. Nah, kalau kita belum tahu artinya, maka kalimat-kalimat yang kita baca dan ketemu tiga huruf kemudian fathah semua, ini fi'il namanya. Nah, kalau kita menemukan kalimat ini setelahnya ada isim. Isim itu yang sudah banyak kita lewati di sini. Apakah yang ada alif lamnya atau tidak ada alif lamnya? Yang ada alif lamnya misalkan seperti al-mudarrisu. yang tidak ada alif lamnya, misalkan seperti ammar. Ya. Maka yang ada alif lam ataupun yang tidak ada alif lam setelah kalimat-kalimat fi'il ini, jangan ragu pula dibaca dengan dhammah. Dua dhammah dengan suara an untuk kalimat-kalimat yang tidak berimbuhan alif lam. Kalau ada alif lam, maka dhammah saja dibacanya. Atau nanti kalimat-kalimat yang memang tidak bisa ditanwin. Tapi kalau bisa ditanwin, maka sebutkan tanwinnya. Kharajal mudarrisu zahaba ammarun. Itu untuk kalimat isim yang terletak setelah kalimat-kalimat ini. Jadi kalau posisinya seperti ini, baca dhammah. Baca dhammah, jangan ragu. Ya. Nanti teorinya menyusul. Ya, teorinya ada nanti. Nah, terus siapa? Lima berikutnya. Nah, untuk hadza baitu khalidi wa zalika baitu khalidi. Nah, artinya ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Nah. Ibnu Ammarin Khalidu. Talibun. Talibun. Wabnu Yasirin Tajiru. Nah. Anaknya Ammar belajar dan anaknya Yasir berdagang. Baitul Mudarrisi Ba'idun wa Baitul Tajiri Qaribun. Rumahnya guru itu jauh dan sahir. Dan rumah apa di situ? Qaribun apa? Sahir. Baik. Oh. Salah di sini. Terus? Dan rumahnya pedagang itu dekat. Hadza miftahu. Sayyarati. Nah. Aina miftahul baiti. Ini kuncinya sayyarah. Iya. Sayyarah apa sayyarah? Mobil. Ini kunci mobil. Kemana kunci rumah? Nah. Dimana kunci rumah? Terus. Man anta ya wali? Ya waladu. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Siapa kamu wahai anak muda? Saya anaknya Abbas. Ya. Kalau kita terjemahkan walad itu siapa kamu nak? Ya, siapa kamu nak? Kalau bahasa orang sini Ciwaru, sah anjing ya. Ujang. Teruskan siapa Muhammad? Ibnu man huwa? Huwa Ibnu Khalid. Ibnu. Dua kalimat. Jadi satu, Ibnun dengan Khalidun. Huwa Ibnu Khalid. Siapa kamu? Huwa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidun Khalidin. Dua kalimat, kalimat yang keduanya harus selamanya asroh. Nah. Huwa ibnu man huwa? Huwa Wabnu Khalidin. Adapun kalimat yang man, kayak man, itu enggak jadi manin, karena kalimat ini enggak mau berubah, enggak mau berubah, begitu aja. Ya, wabnu man sama dengan ibnu Khalid, ibnu man sama dengan ibnu Khalid, tapi jenis kalimatnya beda. Nanti kita akan pelajari jenis-jenis kalimat yang mau berubah dan yang enggak mau berubah. Ya, baik. Ada yang enggak mau berubah seperti man. Ini man di mana-mana maunya man aja begini. Pede gitu. Ya. Wa ibnu man huwa wa ibnu Khalidin. Terus artikan? Ibnu man? Ibnu man? Ibnun anak. Man siapa? Jadi gimana menerjemahkannya? Siapa anakmu? Siapa anak atau anak siapa? Ibnu man? Anak siapa dia? Siapa? Ya. Siapa dia? Dia anaknya Khalid. Anaknya Khalid. Ibnu man? Nah, kalau nanyain anak siapa? Ibnu man anta? Ibnu man huwa? Ibnu man hiya? Ibnatu man hiya? Silakan. Terus? Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, nulisnya gimana? Aina? Masjid. Aina masjidu? Aina. Jadi lihat-lihat kalimatnya. Kemudian bacanya seperti apa? Enggak ada Allah kan di situ? Enggak. Coba sekali lagi bacanya. Aina. Aina masjidu. Terus? Rasulullah. Rasul tertulisnya gimana sih? Rasulullah. Rasulullah. Mana? Oh, berarti yang anak salah. Coba terus Rasulullah. Sekarang idhofatkan dengan masjid. Dengan masjidunya. Cara bacanya. Aina masjidu Rasulillahi. Rasulullah asalnya, kemudian masjidun, ya, masjidun dengan Rasulullah, masjidun dengan Rasulullah, diidhofatkan jadi mana? Oh, jadi dua. Meredak, selesai jadi dua. Coba diulangi. Aina masjidu Rasulillah. Aywa. Rasulillah. Rasulillah. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil madinati. Wa fil madinati Munawwarati. Nah. Artinya di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masjid Rasulullah ada di Madinah Munawwarah. Jadi ada tiga kalimat yang diidhofatkan, ya, masjidun kepada Rasul. Rasul kepada Allah. Ya, masjidun rasulun dengan Allahu. Masjidun rasulun Allahu. Jadi masjidu Rasulillahi. Nah, gitu. Terus Bintu Hamadin. Bintu Hamadi. Kalau yang kayak gini Hamidin. Kalau dibaca Hamad pakai tasdid, ha-nya enggak panjang, mim-nya yang panjang, Hamad. Ya. Hamid kalau ini. Bintu Hamidi fil madrasati wa bintu Muhammadu. Bintun. Wa bintu Muhammadi. Nah. Fil jami'ati. Kalimat Hamid dan kalimat Muhammad ini kalimat yang bisa ditanwin. Ya. Jadi ketika dia kedudukannya sebagai kalimat kedua dari idhofah, tanwinkan. Tanwin kasrah. Ulangi coba bacaannya. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Artinya anaknya Hamid berada di sekolah dan anaknya Muhammad berada di jamiah di kampus. Di kampus. Jadi maksudnya apa ya? Bintu Hamidin fil madrasah. Jadi kalau kalimat madrasah itu sudah maklum, kalau enggak madrasah sanawiyah, madrasah al-ibtidaiyah atau ats-tsanawiyah di sana itu. Kalau jami'ah berarti kampus. Ya. Artinya kalau disebut jami'ah bukan anak sekolahan yang di bawah gitu. Bisa juga diterjemahkan bintu Hamidin di madrasah dan anaknya Muhammad di jami'ah di universitas. Terus karena kalau disebutkan madrasah dan jami'ah sebetulnya dua-duanya sekolah ya sebetulnya. Cuman penamanya udah lain. Pada kemana? Ke kampus. Oh, gaya nyebut kampus. Ke sekolah. Gitu dulu kita disebut mau ke sekolah. Sekolah itu kalau sudah mahasiswa enggak jarang atau enggak ada kayak yang nyebut mau ke mana? Mau sekolah dulu? Enggak. Kampus. Wah, gaya lebih gaya nih kampus. Terus ismul madrasi. Ismul mudarrisu. Mudarrisu. Yang kayak kalimat itu, kalimat seperti ini dibacanya al-mudarrisu asalnya. Ya, jangan keliru lagi. Al-mudarrisu. Nah, sekarang kalimat itu harus berubah cara bacanya karena terletak setelah ismu. Coba rubah bahasanya. Ismul mudarrisu. Awas. Dua kalimat bergandengan. Ismul mudarrisin. Ada alif lam. Ismul mudarrisi. Nah, terus Sa'idun. Nah. Wa ismul hamzatul wasal. Wa ismul itu sama dengan hamzah ibn. Wasmul. Aiyah, baca dengan wasmul. Wasmul Hindi Khalid. Wasmul itu mim itu. Wasmul Muhan. Muhandisi. Iya, Muhandisi Khalid. Artinya ismu itu nama artinya. Nama guru itu Sa'id. Sa'id. Sa'id, nama guru itu Sa'id. Dan nama insinyur itu. Dan insinyur itu Khalid. Nah, dan nama insinyur itu Khalid. Terus? Am talibi Waniyun. Waniyun. Penuntut ilmu itu Ganiyun. Kaya. Siapa yang kayanya ini? Siapa yang kaya? At-talib atau ammut-talib? Ammut-talib. Ammun itu apa? Paman. Paman dari? Ayah. Ya, ammun. Paman siswa itu. Ya. Paman siswa itu, paman pelajar itu, paman santri itu, paman mahasiswa itu. Nah, tergantung ini talibnya di mana duduknya, di madrasah atau di jami'ah atau di ma'had. Ya, ammut talibi, ammun asalnya. Ini paman dari ayah. Ammun at-talibu. Jadi ammut talibi ghaniyun. Ya, ammut talibi ghaniyun. Terus siapa? Sekarang terakhir. Babul masjid maftuh. Maftuhun. Ditandunkan. Nah. Wal babul mut. Enggak ada alif, enggak ada pelam. Wa babul madrasati mutlaqun. Nah. Pintu masjid itu terkunci. Terbuka. Nah. Dan pintu madrasah tertutup. Iya. Terus. Qalu Hamidin faqirun. Nah. Qalu itu am sama. Paman dari ibu. Pamannya Hamid fakir. Nah. Saya waktu Abbasi fi syariah. Mobil Abbas di dalam saya. Di jalan. Asyari itu asalnya jalan raya. Ya. Jalan raya. Asyari. Asyari di jalan. Terus. Ibnu man anta. Ana abnul mudarrisi. Jadi kalau alif lam alif hamzatul wasal yang seperti ini, dia dibacanya kasroh, ya, kalimat seperti pada ibnun, ismun, ini dibacanya kasroh, i-nya itu, ibnu man anta. Nah, ketika tidak dibaca dari nun suara ana, itu langsung masuk kepada huruf ba, hamzahnya tidak dilihat dalam bacaan, tulisnya tetap ada anabnu. Jadi tidak ada suara lagi sekarang untuk hamzahnya seperti di awal kalimat. Kalau di awal kalimat ya untuk membacanya, karena enggak mungkin ibnu, jadi ibnu hamzahnya diharokati dengan kasrah ibnu man anta ya, kecuali nanti dalam kalimat yang jenisnya kata kerja, ada yang kasrah, ada yang fathah, ada yang dhammah. Tergantung nanti jenis ini polanya masuk kemana. Nah, nanti pola-pola itu akan membimbing kita untuk, oh, kalimat ini dibacanya hamzahnya dengan dhammah, ini fathah, ini kasroh. Tapi kalau ini pastikan dengan kasroh. Juga dengan kalimat seperti tadi ismu, ya, ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Terus ibnu man anta anabnul mudarrisi. Artinya anak siapa kamu? Mm-hmm. Anaknya pengajar. Iya. Aina kalbu? Guru. Kalbu. Wa tahta sayarati. Apa itu, apakah itu anjing? Di mana? Oh, ya. Di mana anjing itu? Di mana anjing itu? Gua di belakang mobil. Oh, di bawah mobil. Di bawah mobil. Di kolong anjing. Jadi untuk lebih selamat, kalimat dalam bahasa Arab begini ketika mau diterjemahkan itunya dibawa ya. Nanti orang Sunda bingung dengarnya. Di mana anjing itu? Jangan berhenti pada anjingnya, nanti anak-anak nangkapnya lain. Baik. Wa tahtas sayyarati. Ya, di bawah mobil. Tahta itu di bawah. Kalau ada tulisan alif lam seperti ini, ya, itu dibaca. Nanti akan ada datang pelajarannya, ya. Ketika alif lam itu di depannya huruf yang tidak bisa dilangsungkan seperti as-sayyarah, maka baca alamnya ainal kalbu, ya. Adapun tahta alif alamnya ditulis tapi tidak dibaca alamnya, langsung kepada sin. Ketika tidak dibaca alif alamnya, sinnya ditasdid. Tahtas sayyarati, tahtas sayyarati. Seperti kalimat apa? Assalamu alaikum, ya. Assalamu alaikum. Nah, terus. Sudah. Nah, selanjutnya siapa? At-tamrinul khamisu. Mau baca? Baca dulu perintahnya. Ya. Lama nyari harokat buat kapol. Harokat cuma tiga. Ini mau kun apa kawan apa kawan atau kawan. Mau baca mas? Perintahnya baca. Kauna. Tuh, kauna ini. Ini dibacanya kawin. Nah, kalau nanti kita dapat dalam soal seperti ini, maka dibacanya kawin. Tapi artinya bukan kawin lah. Ini untuk Kiki ini. Kawin. Ya. Terus? Jamilan. Jumalan. Terus kawin jumalan mufi datang. Terus bimil i dibaca alif lamnya bimil il farogi. Terus? Bima. Terus? Bima yali. Nah, kalau bima yali udah sering ya. Nah, kalau sering begitu nanti kita enggak salah bacanya. Kalau ini baru, maka sekarang ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Kata pepatah Arab, kalau kita sudah dapat sesuatu yang baru, qayyid suyudak. Jadi ikat buruanmu. Ikat. Ikat, ikat itu dengan tulis, hafal, ya, bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Faminal ghabawati antasidal ghazalata. Apa terus kesananya itu? Kata syair Arab, termasuk kebodohan. Kamu sudah dapat ghazalah, apa ghazalah itu kijang, sudah berburu kijang, sudah dapat, dibiarkan, dilepas, tidak diikat. Atau udah capek-capek katanya mau nyembelih kijang tadi, sekarang udah dapat dilepas lagi. gitu, kijangnya enggak ada lagi. Karena itu dalam apa syair Arab faedah dalam menuntut ilmu. Jadi qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Seolah-olah kita sedang berburu ini ilmu itu, berburu sesuatu yang belum tahu. Ketika yang belum tahu itu ternyata dapat sekarang, oh ini ikatnya. Makanya taklim itu jangan tidak lepas dari apa, jangan tidak membawa pensil sama ini. Itu ibaratnya al-hibalul wathiqah. Ya, ketika taklim itu ibaratnya pena dengan pulpen itu, apa dengan buku itu adalah tali yang kuat untuk mengikat maklumat-maklumat yang baru datang dari asatidah gitu. Apalagi yang berkaitan dengan hukum halal haram. Ya, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid. Wah, ini penting ini. Ini ibaratnya bukan ghazalah lagi, buruannya sesuatu yang sangat berharga. Makanya ikatannya juga harus tali yang terbuat dari apa? Ikat ya. Kawin jumalan mufidatan bimil il faraghi fima yali. Itu bacanya. Kawin ini ya berasal dari kawana. Ya, tasdid. Wawunya jangan tidak ditasdid. Ditasdid. Kawana. Ala wazni fa'ala. Sama dengan wazan ini. Ka wawunya ditasdid, ikut ain yang ditasdid, nunnya seperti lam. Fa ala kawana. Artinya membentuk kawana itu, membentuk kawin, bentuklah. Gitu. Sama dengan kunu. Nah, dengan kunu sama. Kunu. Ya, kunu. Beda. Kalau kana, kalau kunu itu dari, ya kunu itu dari kana. Kawin apa artinya mas? Bentuklah. Ya, buatlah bisa. Buatlah, bentuklah. Jumalan, apa arti jumalan? Jumalan. Ya, kalimat. Jumalan itu satuannya jumlatan. Ya, ini nulisnya begini. Ini kalimat satunya. Jumlatan, jumlatun, jumlatan, jumlatin. Nah, karena ini banyak, nomor 1 sampai nomor 10, ya. Jadi diungkapnya dengan kalimat yang banyak, jumalun, jumalin. Bisa juga ditulis dengan jumalan. Dia dibaca jumalan karena setelah kalimat perintah kawin. Ya, bentuklah, buatlah jumalan, jumlah. Ya. Jadi kita sering di santri itu sering disebut terjemahnya dengan istilahnya. Jadi kita yang juga belajar ini biasakan dengan menyebut terjemah ini dengan istilahnya, tapi kita paham bahwa yang dimaksud dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat, jumlah itu ya. Jumlan mufidatan, jumlah mufidah. Ya. Nah sekarang jumlah mufidah itu adalah seperti apa? Seperti nomor satu misalnya. Ya. Nomor satu misalnya. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Kita simpan di titik-titiknya misalnya apa? Babun. Ya, kalimat babun. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Ini disebut jumlah mufidah. Artinya kalimat itu sudah sempurna. Ya, kalimat sempurna. Subjek, predikat, objek, kadang ada keterangan, sudah lengkap di situ. Ya, unsur-unsurnya. Nah, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna itu. jumlah mufidah. Mufidah itu yang sempurna, gitu, yang bermakna. Nanti dalam pelajaran khususnya disebutkan definisinya apa jumlah mufidah. Di sini kita dikenalkan jumlah mufidah itu begini. Gitu. Babul baiti mughlaqun. Kalau babul baiti ini belum jadi jumlah mufidah. Babul baiti, pintu rumah. Ya pintu rumah apa? Bagus, pecah, rusak, buka, nutup. Nah, gitu. Ya, ketika sudah ada mughlaqun, ini sudah DM. Ya. DMMD dulu. Baik. Kawin jumalan mufidatan. Buatlah jumlah mufidah, buatlah kalimat sempurna. Ya. Bagaimana? Bimil il faroghi. Apa artinya bimil il faroq? Bi dengan mil'i, mengisi. Mil'i itu mengisi. Al-faroq yang kosong. Al-faroq itu yang kosong. Yang kosong maksudnya itu yang titik-titik itu, ya. Kadang nanti disebut al-faroq, kadang disebut apa al-makan, al-amakin, al-khaliyah, nanti itu di sini itu. Ya, maksudnya dengan mengisi titik-titik fi mayali, fi dalam, ma apa-apa, yali yang berikut, yang datang. Maksudnya apa? Pada soal-soal berikut ini, gitu. Pada jumlah-jumlah berikut ini. Ma ini disebutkan jumlah, ya. Boleh kita terjemahkan sesuai dengan konteksnya bahwa ini adalah soal-soal yang harus kita kerjakan dengan mengisi titik-titik pada soal-soal berikut ini. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ternyata itu perintahnya, Mas. Kawin jumalan mufidatan. Sekarang kita diperintahkan untuk membuat jumlah mufidah. Caranya hanya dengan mencari kalimat untuk disimpan pada titik-titik itu, melengkapi kalimat yang ada di sini. Ya, jumlah yang ada. Tayyib, ambil 5. Kerjakan 5 soal di situ. Nomor 1 titik-titik al-baitik. Nah. Mughlaqun. Titik-titik rumah tertutup atau terkunci. Apa kira-kira? Babul mas. Babul. Babul saya rotu. Nomor 1 babul saya. Nomor 1 dulu. Titik-titik al-baiti. Titik-titiknya apa? Babul. Babul baiti. Terus baca. Babul baiti, nah, mughlaqun. Mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Artinya pintu rumah ter mughlaqun. Apa artinya? Tertutup atau terkunci. Tertutup atau terkunci boleh. Babul baiti mughlaqun. Ini sebetulnya mudah, ya. Al bait rumah, mughlaqun tertutup. Kita tinggal cari apa yang tertutup dengan rumah itu. Di bahasa Indonesia. Terus seperti susah itu karena kita belum akrab dengan bahasa Arabnya. Ya, enggak susah, seperti susah. Baik, nomor 2, Mas. Aina iftahun. Sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Artinya di mana kunci mobil? Iya, terus 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dibacanya? Dibacanya itu Rasulun. Ya. Sekarang ada titik-titik yang harus dibaca. Apa kira-kira titik-titik itu setelah kalimat Rasul? Apa artinya Rasul? Putusan. Rasulullah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Artinya? Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putusan Allah. Empat. At-tabibun tabibun. Titik-titik. At-tabibi. At-tabibi. Ba'idun. Apa titik-titiknya? Dokter jauh. Apa? Titik-titik dokter jauh. Apa? Rumah. Nah, rumah. Jadi? Baitut. Tabibi. Nah. Ta'idun. Rumah dokter itu jauh. Terus, lima. Al-Qur'anu kitabun. Kitabun. Al-Qur'an itu adalah kitabullah. Kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nah, ketika kita sudah menemukan kalimat pelengkap, maka jadilah jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Al-Qur'anu kitabullahi, jumlah mufidah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, jumlah mufidah. Ini jumlah mufidah. Taib, siapa lagi yang melanjutkan nomor 6 sampai 10? Tafadhal. Nah. Khadijatu bintu Hamidin. Nah. Artinya? Khadijah anak Hamid. Anak Hamid. Nah, terus. Anak ibnu Mudarrisi. Anak ibnu Mudarrisi. Anak-anaknya guru. Iya. Yeah. Qala mut talibi maksurun. Penanya murid berkata. Iya. Terus. Babul baiti maftuhun. Pintu rumah terbuka. Terbuka. Terus. Kharajul mudarrisu. Terus, kalimat seperti ini dibacanya fathah. Kharajul mudarrisu. Min. Titik-titiknya di situ. Setelah min. Minal bait. Min titik-titik al. Min ada min, jadi min. Alif lamnya hilangkan. Min. Baitil mudir. Ini sudah ada kalimat al mudir, berarti dia butuh satu kalimat yang lain. Nah, kalimat setelah atau sebelum ini dia mesti kalimat yang hilang atau kosong dari imbuhan. Ya. Al-baitu jadi baitu. Al-ghurfatu jadi ghurfatu. Arti kan? Guru keluar guru dari rumahnya kepala sekolah. Nah, dari rumah kepala sekolah. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Atau kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruang kepala sekolah. Nah, ya, jadi kalau kita mau mencari kalimat ya yang seperti ini, seperti Hamidin al-Mudir ya di akhirnya, maka kalimat-kalimat sebelumnya dia adalah kalimat yang menerangkan kalimat sebelumnya, seperti Khadijah tuh titik-titik, terus min titik-titik. Nah, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang harus kosong dari imbuhan, ya. Dan imbuhan yang ada pada sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu mesti alif lam, ya, alif lam, seperti al-baitu, kemudian al-kitabu, al-Qur'anu. Maka istilah ini mungkin sering muncul nanti dari ana, diistilahkan dengan alif lam itu sebagai imbuhan bagi kalimat itu, ya. Sehingga kalau kalimat itu menjadi sebuah idhofat, ya, idhofat yang sudah kita pelajari dalam pelajaran ini, maka kalimat yang pertamanya sebagai mudhof itu harus kosong dari imbuhan, ya, ini harus kosong dari alif lam. Baik. At-tamrinus sadis, ya, at-tamrinus sadis di sini sahih at-tarkibati at-taliyata, sahih at-tarkibati at-taliyata. Ini tuh sengaja jadi buku tidak mengenalkan kepada kita tentang teori-teori kenapa begini dan begitu, cuman ana sedikit menggambarkan, dan yang intinya nanti jumlah-jumlah yang tertulis di sini ana ulang-ulang atau ana tekankan bacaannya seperti itu agar nanti kita ingat, ya, ingat bahwa yang seperti ini tuh bacaannya begitu. Kalau ada pertanyaan, simpan pertanyaan itu, nanti kita jawab kapan gitu. Kenapa ini at-tarkibati kesininya at-taliyata, tidak dua-duanya saja dibaca at-tarkibata at-taliyata, atau dua-duanya at-tarkibati at-taliyati. Nanti itu ada jawabannya. Insyaallah kalau antum tanya ini, ya, tanya buat diri sendiri. Nanti besok tanyain lagi, tanyain lagi biar ingat. Oh, ketika ketemu teorinya nanti baru kita ketemu dengan kalimat ini ternyata, ya, sahih at-tarkibati at-taliyata, itu yang benarnya, ya, yang bacanya begitu, sahih at-tarkibati at-taliyata, artinya sahih itu apa? Betulkan, ya, betulkan at-tarkibat, jamak itu dari tarkib, asalnya tarkib jadi tarkibat, ya, tarkib jadi tarkibat. Yang dimaksud dengan tarkib itu adalah satu kalimat, dua kalimat jadi satu, ya, dua kalimat jadi satu, tarkib itu namanya, dalam bahasa Arab disebut tarkib. Nah, aturan tarkib yang sudah dipelajari ini dan yang akan dimantapkan dalam latihan ini adalah tarkibun idhofiyyun. Sudah kan istilah ini kemarin yang disebut dengan idhofatun, ya. Jadi idhofah itu, ya, al-idhofatu ini disebut dengan tarkibun idhofiyyun. Tarkib idhofi. Jadi apa ya artinya? Tarkib idhofi itu susunan idhofat. Asal katanya tarkib itu susunan. Ya, asal katanya tarkib itu susunan. Apa istilah yang tepatnya itu? Kalau istilah lain bisa disebut uslub juga. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau secara makna, sahih at-tarkibat at-taliyat, betulkan susunan kalimat berikut ini. Susunan kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Di sini tertulis al-qalamu talibi bintu Hamidun ismul walada. Babus sayyaratu Ar-Rasulullah ibnun al-mudarrisi. Ini semuanya tarkibat. Nah, kalau judulnya sahih berarti ini salah. Di mana salahnya? Gitu. Nah, yang pertama, al-qalamut talibi. Di mana salahnya? Pada kalimat al-qalam. Ya, ini namanya idhofah. Kalau idhofah, dua kalimat disatukan. Kalimat yang pertama harus kosong dari alif lam. Dan kalimat yang kedua betul dibaca at-talibi dan tetap dalam keadaannya. Kalau dia ada alif lam, tetapkan alif lamnya. Ya. Jadi qalamut talibi itu yang benarnya. Itu yang betulnya. Qalamut talibi. Ya. Kalau mau dibaca dua-duanya alif lam, maka dibacanya harus al-qalamu at-talibu. Masing-masing punya makna. Al-qalamu artinya pensil atau pena. Al-qalamu pena. At-talibu siswa atau pelajar. Nah, tapi ini sudah jadi tarkib, maksudnya dia mau menjadikan satu kalimatnya. Ya. Jadi ketika jadi satu, maka alif lam yang pada qalam dihilangkan. Qalamu at-talibi. Penanya seorang apa pelajar, penanya seorang pelajar. Terus babu as-sayyaratu, di mana salahnya? Hah? Di mana? Bemah pada as-sayyaratu. Bemah pada as-sayyaratu. Tarkib ini salah. Tarkib ini salah, yang benarnya babus sayyaroti. Kalimat yang kedua dalam tarkib seperti ini, maka harus selamanya kasroh. Ingat itu, harus selamanya kasroh kalau kalimat itu bisa dikasroh. Kenapa memang? Karena nanti kalimat ada yang tidak bisa dikasroh. Jadi kasrohnya di fathah suaranya. Ya, suara kasrah itu fathah. Nah, terus bintu Hamidun. Di mana yang salahnya? Hamidun. Ya, seharusnya Hamidin. Seharusnya Hamidin. Ini ditanwin karena kalimat ini adalah kalimat yang bertanwin, ya, dan bukan kalimat yang mendapatkan imbuhan alif lam. Bintu Hamidin seharusnya. Ar-Rasulu Allahu. Yang benarnya Rasulullahi. Kalimat Ar-Rasul alif lamnya dihilangkan. Rasulullahi. Kemudian selanjutnya yang benarnya Ismul Waladi. Nah, selanjutnya Ibnul Mudarrisi. Tanwin dihilangkan. Ya, jadi kalimat yang pertama dalam tarkib seperti ini, dalam tarkib yang disebut dengan tarkib idhofiyun, ya, tarkibun idhofiyun, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam pada kalimat yang pertama. Adapun kalimat kedua, dia tetap dalam keadaannya dan harokatnya harus selalu dalam keadaan kasroh. Nah, baik, selanjutnya pada latihan nomor 7 kita dikenalkan dengan kalimat ya. Dengan kalimat ya sebelum nama yang akan disebut. Kalimat yang terletak setelah ya ketika disebutkan, maka yang tadinya tanwin maka dihilangkan juga tanwinnya. Muhammadun asalnya setelah ya jadi ya Muhammadu. Ustadzun asalnya jadi ya ustadzu. Khalidun ya khalidu. Waladun ya waladu. Ya, waladun ya waladu. Demikian kalau ada kalimat-kalimat apakah isim ataupun nama seseorang yang terletak setelah ya, maka dibacanya dhammah. dibacanya dhamma. Ya Ammar. Ya, kalau kita dengar ya Saleh, ya Saleh. Bukan ya Saleh dengan sukun. Itu mah karena sudah jadi percakapan. Ya Saleh. Ya Ustaz. Kalau nulisnya di dhamma itu akhirnya. Ya Ustaz, bukan ya Ustaz. Nanti jangan terbawa dengan bacaan. Tapi ya Ustadu. Nah, itu dalam fushanya yang benarnya seperti itu. Ya Ammaru. Ya Yasiru. Ya, itu dibaca dengan dhamma dan jangan ditanwin. Ya, baik. Man yaqra? Latihannya. Baca dulu perintahnya. Iqra waktu nah. Mazhabti awahiril kalimati santara kalla hafiz. Iqra waktu itu bacaannya seperti itu. Iqra waktu ma'a bobti awahiril kalimati. Nah, kalimat-kalimat seluruhnya dalam buku ini kalau kita sering dan telaten bacanya nanti akan seperti itu bacanya, enggak ada yang salah. Jadi kalau misalkan ini gak bisa baca itu karena belum ketemu saja, belum kenal. Kalau sudah kenal jadi tahu ya mas. Iqra waktu ma'adabdi awakhiril kalimati. Artinya apa mas? Lupa pak. Lupa. Belum sering ketemu nih maknanya. Iqra artinya bacalah. Waktu dan tulislah ma'a dengan bukti menjelaskan ya, menentukan menjelaskan itu bukti atau dengan memberikan harokat yang betul dobet itu namanya ya bukti karena harokat disebut juga bom abom awakhir berikut kalimat awakhir apa akhir awakhir akhir akhir akhir kalimat nah akhir akhir kalimatnya akhir akhir kalimatnya. Jadi kalau nanti mau nulis di rumah tulislah dengan harokat pada akhir kalimat yang benar. Nah kalau sekarang di sini iqra baca dengan menjelaskan akhir kalimat karena yang jadi inti dalam bahasa Arab selain kita mengetahui bentuk-bentuk kalimat, yang paling intinya juga kita adalah mengetahui bacaan akhir kalimat supaya kita tidak terjatuh pada lahan. Ya kalau misalkan ada seorang di Arab yang terdengar atau terlihat terbukti bacaannya tidak sesuai dengan kaidahnya, disebut dia lahan. Jadi dia tidak betul membaca kalimatnya. Orang ini jatuh martabatnya, ya karena tidak bisa membenarkan akhir-akhir kalimat. Nah mereka juga orang-orang Arab juga diarahkan dengan ilmu nahunya, gitu, dengan ilmu nahu untuk membetulkan bacaan-bacaan akhir kalimat. Nah. Jadi perintahnya apa? Membaca kalimat-kalimat ini dengan menentukan akhir-akhir kalimat. Tolong baca mas. Ya aliyun. Ya. Ya aliyun. Asalnya aliyun. Sekarang ada ya. Jadi. Ya aliyu. Aiywa. Ya aliyu. Ya dalam bahasa Arab itu begitu. Kalau sudah ada ya jadi berubah tuh. Aliyun jadi aliyu. Kenapa harus begitu? Ya, sudahlah kita ikut ini aja. Kata orang Arab harus begitu gitu ya. Nanti kalau kita baca ya aliyun disalahkan ya oleh mereka karena teorinya enggak begitu, harusnya ya aliyu. Terusnya? Ya abassu. Ya. Ya. Ya abasu. Baknya di tasdid. Ya Abbasu. Ayo. Ya Abbasu. Terus? Syekhu. Syekhun. Nah, syekhun. Ini kalimat yang menerima tanwin. Jadi dibaca tanwin. Syekhun. Terus? Ya Syekhu. Ya Syekhu. Terus? Ya Rajulu. Ya Rajulu. Nah, terus? Ya Yasiru. Awas. Jangan terjebak. Ini apa? Yasiru. Artinya apa ini? Yasir. Yasir. Jadi Yasirun. Jadi ya di sini enggak sama dengan ya Rajulu. Ya. Karena nama ini enggak bisa dipisahkan. Kalau ya rajulu, ya-nya bisa dipisahkan dengan rajulun. Ya, kalau ya sirun ini enggak bisa. Ya, termasuk kalimat. Seperti alhamdu dengan alhakumu. Ya. Kalau alhamdu ha alhamdu alif lamnya bisa dihilangkan. Kalau alhakumu alif lamnya enggak bisa, ini bagian dari kalimat. Alhakumut takatsur. Ini asalnya dari hamdun, ini asalnya dari alha. Gitu. Ya. Alha. Ini ya rajulun, ya rajulu asalnya ya dengan rajulun. Kalau ya sirun asalnya ya sirun. Nah, terus ya ammar. Ya. Dan ammarun. Jadi ya tambah ammarun sama dengan ini nama orang, Pak. Ammar. Iya. Ammar nama orang. Ya-nya enggak ikut ammar. Oh. Ya. Ya ammar. Ah, gitu. Terus tukturun. Ya, jadi tuktur. Ya. Tukturun ya. Ya. Ya. Ya, ya-nya bawa. Ya, ya-nya baca. Ya, doktur. Nah, ya doktur. Ya doktur, ya dokturu maksudnya ya. Ya dokturu. Ya, dokturun. Jadi kalau di sana memang sering contoh-contoh ditulis doktur karena kebanyakannya doktur. Kalau yang jadi dosen di S1 itu enggak ada yang S2, enggak ada yang S1, enggak ada lisans. Ya, jadi semuanya doktor. Doktor S3 semuanya. Makanya kita sering ya doktor. Ana punya pertanyaan, ya doktor, semuanya memang doktor. Kalau enggak doktor, ustaz, profesor. Gitu. Jadi yang jadi dosen S1 aja semuanya doktor. Ya, yang S2 rata-rata banyak profesor gitu. Ya doktor, wahai doktor. Doktor di sini apa? Dosen ya. Doktor di sini bukan dokter. Kalau dokter apa? Tabib. Ya tabibu. Ya tabib. Kalau doktor ini dosen S3. Nah, wah, jam berapa kita nih? Mentang-mentang di tempat ana jadi keenakan ini sudah, waduh, sudah sampai mau jam berapa ini? Tapi so, insya Allah kita lanjutkan di PT Pos aja sisanya ya. Kalau mau cepat bisa, tapi kadang enak lambat. Ya, biar nanti kita kena kalimat-kalimatnya. Jangan dilupakan. Saya naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.